Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ahibbah, ma'asyar muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, thumma akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih pada hadis yang ketujuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa'an أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين wa'ammatihim. Rawahu Muslim. An Abi Ruqayyah, diriwayatkan dari Abu Ruqayyah, yang nama aslinya adalah Tamim Ibn Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Jadi perawi hadis ini adalah sahabat yang namanya Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Adapun kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, maka kami para sahabat berkata, bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Nabi menjawab, lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa 'ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bahwa di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab, dua kata ini adalah mubtada dan yang satunya adalah khobar. Ad-din itu adalah mubtada dan an-nasihah adalah khobar. Dan kalau dilihat dari konteks bahasa di sini, dua-duanya adalah ma'rifah. Mubtadanya ma'rifah, khobarnya juga ma'rifah. Ditandai dengan, didahului dengan alif lam di depannya. Nah, di dalam bahasa Arab, ketika ada khobar daripada mubtada yang ma'rifah, maka memiliki makna tersendiri. Maknanya adalah al-hasr. Maknanya adalah pembatasan. Maknanya adalah pengkhususan. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, seakan-akan Nabi ini akan mengatakan agama itu terbatas kepada apa? Nasihat. Agama itu adalah adalah nasihat. Nah, menunjukkan bahwasannya nasihat itu bukan sebuah perkara yang kecil, bukan sebuah perkara yang sepele, bukan sebuah perkara yang ringan. Sehingga kalaupun ada di dalam Islam, rukun Islam yang keenam, maka amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kulna, para sahabat kemudian bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian Nabi mengatakan lillah, nasihat itu adalah untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitab-kitab Allah. Wali rasulihi, untuk rasul Allah. Wali a'immatil muslimin, untuk penguasa kaum muslimin. Wa ammatihim, dan keumuman kaum muslimin yang bukan apa? Penguasa. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang telah kita pelajari kemarin adalah makna daripada nasihat. Ya, makna daripada nasihat. Di antara makna nasihat ikhwanifidin azani wa azzakumullahu jami'an, nasihat ini secara bahasa maknanya adalah ikhlasus syai', memurnikan sesuatu. Nasihat itu secara bahasa memiliki makna ikhlasus syai'. Ikhlas artinya membersihkan, mensucikan, memurnikan. Asyai' sesuatu. Sehingga ikhlas secara bahasa artinya membersihkan dan mensucikan, memurnikan sesuatu. Adapun makna nasihat secara syariat, secara istilah adalah kalimatun jami'ah. Ma'naha iradatu jumlatil khair lil mansuh. Nasihat ini secara syariat maknanya adalah kalimatun jami'ah. Sebuah kata yang mencakup, ya, yang memiliki makna iradatu, menginginkan, jumlatil khair, ya, kalimat-kalimat kebaikan, ya, lil mansuh, untuk disampaikan kepada orang lain yang akan dinasihati. Dalam rangka apa? Hiyazah lihadzil mansuh, untuk menjaga hak orang yang diberikan nasihat. Jadi nasihat ini barakallahu fikum di antara maknanya secara syariat adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang terpuji yang disampaikan kepada orang lain dengan niatan orang yang diberikan kalimat ini akan menjadi lebih baik lagi daripada keadaan yang sebelumnya. Niatan orang yang memberikan nasihat juga tidak lain adalah kebaikan. Ini khalifatin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama adalah lillah, ya, nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang kedua. Ya. Lillahi wali kitabihi. Ya. Nasihat yang kedua adalah untuk kitab Allah. Nasihat untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana wujud nasihat untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Ya. Kalau kitab suci umat Islam adalah apa? Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana bentuk nasihat kepada Al-Quranul Karim? Apakah berarti nasihatnya itu disampaikan, wahai Al-Quran, kamu itu seharusnya. Ya. Bukan itu. Barakallahu fikum. Bukan itu maksud. Tapi nasihat untuk Al-Quran maknanya adalah adzabu anhu, adalah membela Al-Quranul Karim. Membela ketika Al-Quran ini ada yang menghinakan. Membela ketika Al-Quran barakallahu fikum, ya, dilecehkan. Membela ketika Al-Quranul Karim ini akan dirubah-rubah. dakwah, dibela. Ketika dihina, dibela. Ketika dilecehkan, dibela. Termasuk menghinakan Al-Quran adalah merubah-rubah Al-Quranul Karim. Baik merubah lafadznya atau merubah apa maknanya. Dan ini termasuk daripada penghinaan terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Kalau seandainya menghinakan Al-Quranul Karim, melecehkan Al-Quranul Karim dengan mengatakan ya berbagai macam perkataan yang kotor dalam Al-Quran, barangkali yang biasa melakukan adalah orang yang bukan muslim, orang yang kafir. Tapi kalau seandainya pelecehan terhadap Al-Quran berupa merubah lafaz Al-Quran atau merubah makna Al-Quran, justru biasanya yang melakukan adalah orang yang mengaku sebagai orang muslim. Dan ini telah terjadi sejak zaman dahulu kala. Sebagai orang ketika mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mereka, di antara ahlul bidah ada yang mengingkari sifatul kalam. Ada yang mengingkari sifat ya Allah Maha Bicara. Tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Bicara. Maka dalam rangka untuk memperkuat dan untuk membela keyakinan tersebut, mereka sampai merubah Al-Qur'anul Karim. Merubah Al-Qur'anul Karim. Apakah mereka ini adalah orang yang mengaku sebagai orang kafir? Tidak. Mereka adalah orang yang mengaku sebagai orang muslim, ya. Contoh yang sering kita dengar mungkin ikhwanikum rahimani wa rahimakumullah adalah dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Di sini dalam Al-Qur'anul Karim lafaz aslinya Allah itu dalam kondisi marfu. Dalam kondisi apa? Marfu. Tandanya di situ harokatnya adalah apa? Dhamma. Sehingga kalau dalam susunan bahasa Allah itu adalah sebagai subjek. Allah itu sebagai subjek yang melakukan apa? Pekerjaan, yaitu Allah yang melakukan melakukan pekerjaan bicara. Wa kallamallahu Musa, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa? Musa. Subjeknya adalah Allah, predikatnya atau kata kerjanya adalah apa? Berbicara, dan objeknya yang diajak bicara adalah siapa? Musa alaihissalatu wassalam. Akan tetapi kemudian karena sebagian orang tidak meyakini Allah memiliki sifatul kalam, tidak meyakini Allah itu apa? Berbicara, maka ayat ini dirubah. Yang Allah tadinya marfu dengan dhammah kemudian dirubah dengan fathah sehingga mansub wa kallamallaha Musa apa taklima. Wa kallamallaha Musa taklima, yang tadi yang marfu berkedudukan sebagai subjek ataupun yang melakukan pekerjaan kemudian dirubah harakat menjadi fathah, yang tadinya subjek menjadi apa? Objek. Yang tadinya melakukan perbuatan berubah menjadi yang dikenakan apa? Perbuatan. Sehingga kemudian makna ayat berubah, yang berbicara adalah Musa dan Musa berbicara kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna barakallahu fikum, salah satu bentuk daripada tahrif. Bentuk daripada apa? Tahrif, merubah Al-Qur'anul Karim. Dan di antara bentuk nasihat kepada Al-Qur'an adalah membela Al-Qur'anul Karim dari segala macam bentuk ya penyelewengan dan penyimpangan, di antaranya adalah dengan perubahan-perubahan baik itu secara lafziyah atau secara maknawiyah. Lafaz ataupun apa? Makna. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga ikhwan fillah kita duduk belajar dengan berbagai macam ilmu yang diajarkan oleh para asatidz kita, di antaranya adalah dengan tujuan ini, ya. Untuk memberikan nasihat kepada Al-Qur'anul Karim dalam artian membela Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita akan bisa membela Al-Qur'an kalau kita sendiri tidak mengerti isi daripada apa? Al-Qur'an. Bagaimana seorang muslim akan membuktikan cintanya kepada Al-Quranul Karim, sementara dia tidak atau belum memahami Al-Quran sebagaimana dahulu orang-orang terbaik umat ini memahami Al-Quranul Karim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada Al-Quranul Karim adalah tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman la miryata fi, ya. Adalah dengan membenarkan, meyakini dan mengimani secara jazim, secara mutlak, ya, semua kabar yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim la miryata fi, tanpa adanya keraguan sedikit pun. Yakin dengan Al-Quranul Karim, berita apapun yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim, kalau memang dia adalah sebagai seorang Muslim yang sejati, maka dia harus yakin. Kalau memang dia barakallahu fikum percaya dengan ayat Allah, dzalikal kitabu la raiba fih, maka kabar apapun dalam Al-Quran, menurut dia logis atau tidak logis, dia harus apa? Yakin. Dan keyakinannya harus sama antara yang menurut dia logis ataupun yang tidak logis. Kalau teman yang menyampaikan mungkin bisa tidak percaya. Kalau anak yang menyampaikan mungkin bisa jadi kurang apa? Yakin. Tapi kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan dalam Al-Quran, tidak ada alasan untuk tidak percaya. Apa alasan kita untuk tidak percaya? Seseorang ketika tidak percaya kan pasti punya alasan. Lah fulan pernah bohong, sekarang kabar lagi, bisa jadi benar, bisa jadi apa? Bohong. Tapi Allah tidak pernah bohong. Ada orang mungkin tidak niat untuk berbohong, membawa kabar, ternyata kabarnya keliru, kabarnya salah, dusta. Tidak sesuai dengan kenyataan, tapi tanpa diniati dengan niatan apa? Dusta. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kabarnya yang meleset. Ya. Tidak ada satu pun kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terwujud. Ya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Tidak percaya dan untuk ragu dengan berita yang datang dari Allah subhanahu. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian bentuk nasihat ketiga untuk Al-Qur'anul Karim adalah imtithalu awamirih. Imtithalu awamirih. Menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an daripada perintah-perintah. Secara global Al-Quran Karim isinya itu tiga. Kalau tidak perintah, ya apa? Larangan. Kalau bukan perintah, bukan larangan, yang ketiga ya, adalah khabar. Ya, khabar, baik itu kisah dari umat-umat yang terdahulu, ya, ataupun tentang apa yang akan terjadi ya, di hari kemudian ini tiga. Tidak lepas Al-Quran dari tiga isi ini. Perintah, ataupun apa? Larangan, ataupun khabar. Nah, bentuk nasihat kepada Al-Quran, kalau Al-Quran itu adalah berupa khabar, berupa berita, berupa kisah, ya, tentang ataupun informasi tentang kejadian nanti di akhir zaman misalnya. Ya, hiruk-pikuk akhir zaman. Banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Allah ceritakan tentang bagaimana nanti dahsyatnya hari kiamat. Ya, sampai-sampai kata Allah wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Bumi-bumi ini nanti dia akan berterbangan seperti apa? Kapas. Seperti kapuk. Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberitakan, yang memberitahu, maka kita harus yakin. Ya. Gunung-gunung yang besar seperti itu saat ini, ya, nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam penerbangan, ya, seperti benda yang bagi kita sangat ringan, ya, kapuk, kapas. Ketika ada angin terombang-ambing, ya, kemana arah angin itu berhembus. Demikian juga nanti gunung-gunung akan Allah cabut dari tempatnya dan Allah akan hempaskan. Ya, seperti itu. Allah sudah menghabarkan, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang demikian. Maka kita yakini. Ya, kita yakin. Kalau Al-Quran barakallahu fikum berupa perintah, maka perintah itu yang kita laksanakan. Perintah itu yang kita jalankan. Ya. Tidak ada pilihan. Ya. Tidak ada pilihan. Ya. Gak bisa milih. Oh, ini yang sesuai saya, Pak. Ambil. Ini yang kayaknya ringan dan enak. Ini sesuai dengan apa, selera dan hawa nafsu. Sesuai dengan adat, istiadat, dan budaya saya, Pak. Ambil. Ini sesuai dengan perasaan saya. Ya. Oh, ini saya apa? Ambil. Ah, ini yang berat. Ya. Ah, berat. Nanti dulu. Ya. Ah, ini kayaknya gak sesuai dengan perasaan. Ya. Gak sesuai dengan selera. Nanti dulu. Gak ada. Ya. Karena semua perintah dalam Al-Quran, baik yang kita suka atau tidak kita suka, yang memerintahkan satu. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus dibeda-bedakan? Kalau yang memerintahkan apa? Satu, itu Allah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Yang nyuruh kita sholat, Allah. Yang nyuruh kita zakat, siapa? Allah. Yang nyuruh sedekah, Allah. Yang nyuruh haji, apa? Siapa? Allah. Yang nyuruh baca Quran, Allah. Yang nyuruh belajar, siapa? Allah. Allah yang nyuruh. Termasuk perintah Allah adalah dalam masalah al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Ya. Tentang loyalitas. Kepada siapa kita harus loyal dan mencintai. Dan kepada siapa kita harus bara. Harus berlepas diri. Ya. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, La tajidu qawman yu'min billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu abahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum la tajidu qauman, kamu tidak akan pernah mendapati kaum, suatu kaum yu'minuna billah, yang mereka benar-benar beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna man haddallaha, mereka bermesra-mesra dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum, walaupun mereka adalah orang tuanya. Au abnahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, kerabat-kerabat mereka. Tidak ada. Ya. Al-wala al-bara. Yang nyuruh juga siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika kita sholat, kita yakin Allah yang nyuruh. Orang haji, berangkat haji, yakin Allah yang nyuruh. Al-wala wal-bara juga harus tegakkan, karena Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Kenapa harus dibedakan? Ini dikerjakan, ini ditinggalkan. Padahal yang memerintah adalah satu. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Termasuk al-wala wal-bara ikhwanakitin rahimani warahimakumullah adalah berlepas diri kepada orang-orang yang memusuhi sunnah dan ahlus sunnah. Walaupun mereka adalah mungkin dulu orang yang memiliki jasa terhadap kita. Nah. Namun ketika mereka mungkin tergelincir jauh daripada jalan yang hak, maka kecintaan terhadap al-haq ini lebih didahulukan dibandingkan dengan perasaan tidak enak dan perasaan pernah berjasa orang lain kepada apa? Kita. Karena inilah al-wala wal-bar. Yang nyuruh siapa? Allah. Yang nyuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebuah prinsip. Ya, sebuah prinsip. Nah, perintah Allah jangan dibeda-bedakan. Apalagi sama-sama di dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu bentuk nasihat yang ketiga. Untuk Al-Quran. Nah, bentuk nasihat yang keempat untuk Al-Quran adalah ijtinabu manha'an. Menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ketika ada khabar dalam Al-Quran, diyakini, dipercayai, kemudian diimani. Ketika ada perintah, ya, dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan. Ketika ada ayat dalam Al-Quran ternyata berupa larangan, ya, maka bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah ijtinabu ma naha anhu, menjauhi. Ya, menjauhi, ya, kemudian ditinggalkan. Nah. Kemudian kelima, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk nasihat kepada Al-Quranul Karim adalah mengimani bahwasanya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Dan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran. Semua hukum yang Allah tuangkan dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum bagi umat manusia. Dan tidak ada kitab hukum yang lebih baik daripada Al-Quranul Karim. Ya. Itu harus diyakini. Perkara nanti nambar kalau fikum sebagian orang sudah bisa menjalankan syariat sesuai dengan apa? Al-Quran di negaranya atau di negaranya belum bisa menjalankan ya syariat sepenuhnya seperti di dalam Al-Quranul Karim. Namun yang terpenting adalah di dalam hati setiap muslim harus ada keyakinan bahwa hukum yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Ya. Ini harus ada. Ya. Harus ada. Ya. Walaupun tinggal di sebuah negara yang belum menjalankan syariat Islam. Tapi keyakinan bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah dalam Al-Quran. Ini harus ada. Harus ada. Jangan sampai tidak ada. Jangan sampai meyakini bahwasanya Al-Quran adalah terbaik di zaman dahulu, di zaman Rasul. Namun karena sekarang zaman sudah ya bergeser dan mengalami perubahan ya dan peradaban yang berbeda mungkin kata sebagian orang, maka Al-Quran sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan saat ini. Maka na'udzubillah, ini bentuk apa? Bentuk kekufuran. Ini bentuk kekufuran. Dan ini adalah bentuk ya tidak memberikan nasihat sebagai haknya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ya nasihat kepada Al-Quran itu wujudnya adalah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah mengucapkan di sautin wa huruf. Allah itu berfirman dengan suara dan menggunakan huruf. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam. Yang jelas kita meyakini apa yang dihabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah mengatakan dirinya berbicara, maka kita harus yakin Allah itu berbicara. Yang dituntut kepada kita adalah mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak dituntut untuk mencari tahu bagaimana sifat Allah subhanahu. Karena tidak mungkin sekarang orang tahu tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bisa tahu. Enggak mungkin disatar. Apalagi Allah sudah jelas mengatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang sama dengan Allah sedikit. Kalau orang mengira-ira dan menggambarkan itu kan menggambarkan dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Pernah dia apa? Saksikan, pernah dia raba, pernah dia rasa, pernah dia indra. Nah, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak sama dengan apa? Makhluk yang sedikit pun. Sehingga tidak perlu untuk menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran ya untuk memikirkan bagaimana cara Allah berbicara. Tidak perlu, yang jelas harus yakin Allah itu berbicara dan di antara firman Allah adalah Al-Qur'anul Karim dan ucapan Allah itu bukan hanya apa? Al-Qur'an. Ya, ini perlu dipahami juga. Jadi firman Allah atau ucapan Allah, perkataan Allah itu bukan cuma apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an di antara firman Allah, di antara perkataan Allah. Adapun Allah dalam sifatul kalam, maka Allah berbicara mata syak, kapan Allah kehendaki, kaifa syak, bagaimana Allah kehendaki, dengan ya bima syak, dengan apa yang Allah kehendaki. Kapan Allah ingin berbicara, Allah apa? Berbicara. Dengan apa yang Allah ingin bicara, Allah akan berbicara. Ini barakallahu fikum. Allah itakallam kaifa syak, mata syak, bima syak. Allah berbicara. Kapan Allah ingin Allah berbicara, dengan apa Allah akan apa? Berbicara. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wujud ya, dan di antara ya perkataan Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa laisa bimakhluq. Al-Qur'an adalah sifat Allah dan bukan apa? Makhluk. Ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, alhamdulillah kita tidak hidup seperti ya di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala yang dikala itu ya secara tiga khalifah ya, tiga penguasa turun temurun semuanya apa? Semuanya memaksakan kehendak agar apa? Menyatakan Al-Qur'an sebagai makhluk. Nah, sehingga Imam Ahmad sampai di ya berhentikan dari mengajar, tidak boleh apa bermajlis ya, ada orang datang dari ya Asbania untuk belajar dengan Imam Ahmad, dalam keadaan Imam Ahmad tidak boleh ya diboikot ya, dari majlisnya. Akhirnya orang ini harus berpenampilan seperti seorang apa pengemis untuk mendapatkan satu demi satu hadis dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Beratnya belajar di kala itu, beratnya nambarakallahu fikum ya mempertahankan akidah di zaman-zaman ya terdahulu, zaman para imam. Namun sekarang masya Allah tidak ada penekanan, tidak ada ancaman ya, tidak ada pressure, tidak ada. Tantangan saat ini adalah ya adanya keinginan atau tidak adanya keinginan untuk belajar. Ini tantangannya saat ini. Ya, halaqah-halaqah ilmu diadakan di mana-mana, terkadang hati kita yang belum tergerak. Ya. Belum tergerak. Lah nantilah besok, ini ada tamu, ini ada kesibukan ini dan apa? Itu. Padahal dulu orang mau belajar dapat satu hadis ya, berjalan demikian jauh jaraknya, harus ditempuh dengan berjalan kaki ya, sampai kencing-kencing darah, sampai ada yang minum kencingnya lagi, sampai harus berpenampilan kayak tadi ya seperti seorang pengemis supaya tidak ditangkap oleh ya keamanan atau pasukan raja dikala itu. Nah, tantangan setiap zaman bisa saja berbeda. Sekarang masya Allah tidak ada tekanan dari penguasa yang ada, silahkan mau mendirikan atau mengadakan majelis taklim seminggu ini, bahkan satu pekan itu full 7 7 hari, bahkan dalam 1 hari ini bisa jadi ada 1, 2, ya, halaqah, 3 halaqah. Masya Allah, betapa Allah berikan kemudahan. Demikian ini seharusnya untuk disyukur. Selagi Allah masih memberikan kesempatan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, lillahi wali rasulihi lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Nasihat yang ketiga adalah untuk rasulnya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wujud nasihat kepada Rasul alaihi salatu wasallam? Ya, caranya adalah dengan tajridul mutaba'ati lahu, memurnikan mutaba'ah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul sebagai ya orang yang dicontoh, sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang didahulukan ya ucapannya dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lain. Beliau adalah orang yang paling berhak dan paling pantas untuk dijadikan idola dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dibandingkan dengan Abu Bakar, dibandingkan dengan siapa? Umar. Rasul adalah orang yang pertama harus diikuti dibandingkan dengan manusia yang lain. Nah, ya. Dan insya Allah terlalu banyak hadis yang pernah kita dengar tentang ya, ya kewajiban seorang mukmin untuk ya mendahulukan ucapan Rasul alaihi salatu wasalam dan menjadikan beliau sebagai orang yang paling dicintai. Ya. La yu'minu ahadukum hatta aquna ilai ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, atau manusia yang lain. Ya, Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku. Kecuali apa? Diriku. Engkau lebih saya cintai dari hartaku, engkau lebih saya cintai daripada istriku, engkau lebih saya cintai daripada orang tuaku, engkau lebih saya cintai saudaraku, tapi aku lebih cinta diriku dibandingkan apa? Engkau ya Rasulullah. Nabi mengatakan, la ya Umar, tidak ya Umar, tidak, kamu tidak sempurna keimanannya kalau kamu masih mencintai dirimu lebih besar dibandingkan dengan kecintaan kepada. Kemudian Umar pun mengatakan, menegaskan, anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' fa min nafsi. Ya Rasulullah, sekarang engkau menjadi orang yang paling saya cintai dari segala sesuatu termasuk dengan diriku sendiri. Al-ana ya Umar. Maka Nabi mengatakan, sekarang itulah wahai apa? Umar, engkau menjadi orang yang sempurna keimanannya. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, Umar, ya. Ini kaliber siapa? Umar bin Khattab. Ya. Khalifah yang kedua, ya. Ba'da Abi Bakar, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Ya. Beliau ini ya kemudian ya mengikrarkan bahwa engkau ya Rasulullah sekarang lebih aku cintai walaupun dengan diriku. Maknanya apa? Sekarang ya Rasulullah ya, bukti saya cinta sama kamu, hawa nafsu saya ini harus tunduk kepada apa? Perintah. Bukan cuma mengatakan cinta kepada siapa? Rasulullah. Ternyata ada hadis Rasul. Aduh. Berat. Mending orang maca sisa. Tidak. Ya. Bukti cinta kepada Rasul alaihissalam. Rasulullah berkorban. Ya. Nggak usah berpikir berkorban dengan nyawa dulu. Nanti. Sekarang belum ada kesempatannya. Sekarang berkorban dengan mengorbankan, menundukkan hawa nafsu dulu. Sekarang berkorban untuk Rasul alaihi salatu wasalam dengan menundukkan apa? Hawa nafsu. Coba ketika misalnya mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam satu hadis saja berusaha untuk diamalkan. Termasuk nasihat kepada apa? Rasul alaihi salatu wasallam. Mutaba'ah, mengikuti Nabi dalam semua aspek kehidupan. Baik itu dalam ibadahnya, baik itu dalam nambar kalafikum keyakinannya, baik itu dalam muamalahnya, baik itu dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam cara berpakaiannya, dalam jual belinya, dalam bertetangganya, dalam kehidupan suami apa istrinya, dalam kehidupan pertemanan dia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ikuti siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau jihad sekarang belum ada seruan jihad. Sekarang jihadun nafas. Jihad apa? Melawan hawa nafsu. Tundukkan dan buktikan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan mengikuti ya perintah beliau alaihi assalatu wassalam. Ini ujian sekarang. Sebelum ujian nanti ada jihad, wah tambah lagi. Ya. Kalau jihad tambah lagi, tambah berat lagi. Ya. Depan ini sudah imma al-hayah wa imma al-maut. Depan ini antara mati atau hidup. Saya berangkat ini besok pulang masih gagah atau tinggal nama, tinggal bajunya dibawa pulang ke rumah. Ini Bu, bajunya suami apa? Jenenge. Sebelum itu jihadun nafs. Mutaba'ah dengan Rasul alaihi salatu wasallam, buktikan kecintaan kepada Rasul. Tundukkan hawa nafsu. Ya. Sebelum jihad yang sebenarnya dengan menggunakan apa? Senjata Allah. Baik. Sudah datang waktu isya, ya. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup. Nah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.